Lagi-lagi fenomena realita, perempuan tersiksa dalam sebuah derita, yang seharusnya tubuhnya selalu terjaga, namun kini kulihat memar lalu penuh darah. Ironi tragedi yang kerap selalu tercipta, dengan bodohnya cepat naluri manusia turuti emosi yang ada di dalam jiwa, tanpa bisa menahan dia pukul seorang wanita. Sadis dan tak manusiawi, seperti tak punya akal logika. Kulihat bagaikan angsa dan serigala, begitu buas ketika dia menikah mangsanya. Sadis dan tak manusiawi, seperti tak punya akal logika. Kulihat bagaikan angsa dan serigala. Oh, andai kau tak cinta, lebih baik tinggalkan saja. Jangan pernah cari jejaknya, dia harus lebih bahagia. Andai kau tak cinta, lebih baik tinggalkan saja. Jangan pernah cari jejaknya, dia harus lebih bahagia. Cari jejaknya, dia harus lebih bahagia. Andai kau tak cinta, lebih baik tinggalkan saja. Jangan pernah cari jejaknya, dia harus lebih bahagia. Bagai angsa dan segala, bagai angsa. Bagai angsa